Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah dan petunjuk bagi kita dalam menjalani aktivitas kehidupan di muka bumi ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Ali Imran ayat 147. Bersama kita telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Ayat yang kita bahas pada hari ini berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Artinya, tidak ada doa mereka selain ucapan, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Para pendengar rahimakumullah, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi bahwa ayat ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita terdahulu, yaitu tentang perang Uhud. Bahwa pernyataan para sahabat yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quran dengan doa mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekhilafan dan kesalahan mereka, serta tindak tanduk mereka, serta kelalaian dan ketidakpatuhan mereka terhadap perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Maka tiada yang lain yang diucapkan ketika kesalahan itu diakui sebagai suatu dosa, yaitu kecuali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sepatutnya kita tiru dari prinsip-prinsip atau dari perilaku kehidupan para sahabat, di mana mereka senantiasa menyadari bahwa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan dalam kehidupan ini merupakan semata-mata adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jualah yang akan memberikan solusi dan memberikan jalan keluar daripada permasalahan itu. Dalam ayat ini disebutkan, tiada doa mereka selain ucapan, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Para pendengar rahimakumullah, setiap kita adalah orang yang pernah melakukan dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak keturunan Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik daripada orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tarik dengan kehidupan kita saat sekarang ini, apa yang kita rasakan dari banyaknya bencana, ya, dari banyaknya musibah, dan dari banyaknya bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada negeri ini, menyiratkan adanya dosa atau adanya kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa ini. Oleh karena itu, tiadalah yang patut kita lakukan sekarang ini kecuali adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera mengakui setiap kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu tadi dengan suatu perbuatan yang baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah setiap dosa-dosa itu dengan amal saleh, yaitu bertaubat kepada Allah dan bergaullah di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. Jadi setiap kita adalah orang yang melakukan dosa, dan setiap dosa itu haruslah diakui sebagai suatu kesalahan, dan kita hendaklah segera untuk memperbaikinya dengan mengakui dosa-dosa itu dan mengikutinya dengan amal saleh yang kita miliki. Dan kemudian di dalam ayat ini, antara lain permintaan para sahabat adalah, dan tetapkanlah pendirian kami. Al-istiqamah fid-din, menjadi orang yang istiqamah di dalam beragama, dalam menjalankan agama bukanlah sesuatu yang mudah. Dia memerlukan suatu kemampuan dan ketetapan pendirian dalam diri seseorang. Dan seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon nasihat kepada beliau, atau meminta kepada Rasulullah untuk memberikannya wasiat. Maka Rasulullah memberikan kepada dia wasiat dalam sebuah sabdanya, "Kul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan jadilah orang yang istiqamah. Dan terakhir yang disebutkan juga di dalam ayat ini adalah, tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Yaitu para sahabat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari ancaman keganasan orang-orang kafir yang senantiasa mencari kelemahan umat Islam sejak dahulu kala dan ingin menghancurkan Islam dan umat Islam itu sendiri. Para pendengar rahimakumullah, baiklah, kita akan lanjutkan kajian ini bersama para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana akan memberikan kontribusinya. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Satu hal yang menarik di dalam pembahasan Syekh Mutawalli Syarawi tentang ayat ini adalah bahwa beliau membuka keterangannya tentang kenapa di dalam ayat ini berisi doa. Atau dalam arti lain, ayat ini dimulai dengan Rabbana. Seharusnya kalaupun pasukan muslim berdoa pada saat itu, hendaklah mereka berdoa dengan fansurna alal qaumil kafirin. Itulah yang paling utama dari doa ini yang seharusnya didahulukan. Artinya itu adalah permintaan memohon kemenangan di dalam peperangan Uhud. Akan tetapi ternyata mereka lebih dahulu mendahulukan doa Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, hendaklah Engkau maafkan segala kesalahan kami. Ini untuk menunjukkan bahwa ternyata kekalahan sementara, atau dapat kita katakan sebagai sebuah sebenarnya pasukan muslim tidak kalah, tapi untuk mempermudah, kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin pada perang Uhud itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh karena mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka lantunan doa yang pertama sekali mereka lakukan adalah Rabbana faghfir lana dzunubana, maafkan kami ya Allah karena kami sudah melupakan Engkau di dalam peperangan kami, sehingga terjadilah kisah dan sejarah seperti yang sudah kita ketahui di mana kaum muslimin banyak sekali menjadi korban pada peperangan itu. Ya. Kemudian Syekh Mutawalli Syarawi juga menjelaskan bahwa mereka kaum muslimin di dalam ayat ini melantunkan doa dengan Rabbana. Ya, tidak dengan ya Allah. Ya, apa perbedaannya? Kalau kita menyebutkan sifat uluhiyah Allah dengan Allah atau Allahumma, itu maknanya adalah setelah itu berarti ada hal-hal yang dibebankan kepada kita, atau dalam bahasanya disebut dengan taklif, tanggung jawab. Akan tetapi kalau dia dengan sifat rububiyah Allah dengan kata Rabbana, Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya sifat rububiyah Allah itu lebih terdahulu bagi seorang hamba dari sifat uluhiyah Allah. Artinya, sebelum Allah membebankan sesuatu kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dengan sifat Rabb-nya, dengan sifat pendidiknya, Allah memberikan segala fasilitas serta karunia-Nya kepada makhluk-Nya. Oleh karena itulah, maka lantunan doa itu seharusnya yang kita ucapkan adalah Rabbana, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan semua kebaikan kepada kita lebih dahulu daripada beban atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ya. Rabbana ghafir lana dzunubana. Ya. Kata dzunub yang maknanya adalah dosa itu sebenarnya berasal dari kata zambut, zanab, yang maknanya adalah ekor. Apa hubungannya? Ada satu pernyataan dari Hasan al-Basri yang mengatakan suatu dosa itu yang ditakuti bukan perbuatan dosanya itu, akan tetapi yang harus ditakuti adalah ekor daripada dosa itu. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan yang dimaksud dengan ekor, kata zunub yang berasal dari zanab yang maknanya adalah ekor, adalah bahwa dampak dari perbuatan maksiat itu, itulah yang sangat-sangat ditakuti. Perbuatan itu bisa selesai pada saat itu, akan tetapi ternyata dampak dari perbuatan jahat itu akan bisa menyebar dan mengarah ke sana kemari. Jadi sebenarnya yang ditakuti dari suatu perbuatan dosa itu adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan dosa. Oleh karena itu, hati-hatilah. Jangan pernah berpikir untuk melakukan satu perbuatan maksiat atau dosa sekali saja. Kenapa? Karena pasti akan ada keinginan untuk berbuat yang kedua kalinya. Dan jangan pernah berpikir untuk berbuat dosa walaupun itu kecil, karena ternyata dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa itu sangat-sangat besar sekali, jauh lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Ya. Mungkin Ustaz Fajrul ingin menambahkan. Ya, sangat menarik sekali apa yang sudah kita dengarkan dari Ustaz Ardiansyah dengan Ustaz Perdana. Kajian yang baru saja kita bahas yaitu ayat 147 dengan firman Allah, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana" sampai akhir. Ini mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu apa? "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun." Jadi hum di sini, "wa ma kana qaulahum" di sini bisa kita kembalikan kepada orang-orang yang as-sabirin, dan asal siapa itu orang-orang sabirin itu adalah yang diberikan nama oleh Allah yaitu ribbiyun. Ribbiyun ini artinya sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya, artinya humul ladzina ya'budunallah, humul ladzina ya'buduna rabba. Begitulah pengertian. Artinya apa? Artinya bahwasanya orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan dalam firman selanjutnya. Mereka itu tidak ada berkata-kata kecuali melainkan qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Artinya apa? Di sini Allah memberikan kepada kita bagaimana seharusnya kita itu berdoa. Berdoa dalam arti kata, ketika kita ingin meminta pertolongan dan menginginkan satu kesuksesan atau kemenangan di dalam hidup kita, kita harus dahulukan taqdimut taubah wal istighfar. Artinya kita harus mendahulukan taubah ataupun istighfar sebagaimana yang tertera dalam firman Allah tersebut, Rabbana ghafir lana dzunubana. Artinya apa? Ketika kita menyebutkan adzunuf, itu artinya adalah termasuk yang shagair dan kabair, termasuk yang kecil dan juga termasuk yang besar juga. Begitu. Terus bunyi ayat selanjutnya, kelanjutan ayat selanjutnya yaitu wa israfana fi amrina. Ini menandakan bahwasanya Allah mengkhususkan dengan lafaz seperti ini, menandakan bahwasanya inilah maksudnya adalah dosa-dosa besar. Dengan ungkapan Allah berfirman wa israfana fi amrina. Artinya apa? Israf ini adalah suatu hal yang berlebihan. Itulah seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, yang kata dzunub, yang asal katanya itu adzanab, artinya ekor. Artinya apa? Ketika orang melakukan sesuatu tapi mengikuti ekornya itu, kelanjutannya terus menerus, itulah yang dibahasakan dalam Al-Quran itu israr fana, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan sesuatu yang mana tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya. Pertama, kita harus mengakui tobat kita kepada Allah, mengakui dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa besar juga dibahasakan, dipirmankan oleh Allah dengan bahasanya wa israfana fi amrina. Terakhir, wa sabbit aqdamana. Terakhir, sabbit aqdamana. Dalam arti kata apa? Kita memohon supaya kita ini dikokohkan pendirian kita. Amin. Supaya teguh pendirian kita. Sebetulnya artinya aqdam itu kan kaki. Sabbata yusab itu artinya menguatkan, mengkokohkan. Artinya apa? Apabila kita melangkah sudah mantap, tidak lagi terganggu oleh rayuan ataupun godaan yang lainnya, itu menandakan kemauan kita itu sudah keras. Maka dinisbahkanlah dengan kaki untuk melangkah dalam melakukan segala urusan. Maka Allah berfirman, wa sabbit aqdamana, ya Allah, kokohkanlah iman kami, kokohkanlah niat kami yang sudah semula, yang seperti digambarkan ar-ribbiyun, yaitu orang-orang yang betul sabar. Orang yang betul-betul sabar itu dalam arti kata harus dia melalui wahanu lemah, da'ufu lesu, wastakanu, tidak berserah di, pantang berserah diri gitu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita terhadap orang-orang yang kafir. Itu kami kembalikan kepada. Terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana atas tambahannya yang sangat memperkaya daripada penafsiran yang kita dengarkan dari ayat 147 ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pembahasan ayat ini ya menunjukkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Bahwa yang pertama, setiap kita adalah orang yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, tetapi perbaikilah diri dengan bertaubat dan segera mengikuti setiap kesalahan itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal saleh kepadanya. Karena kalau kita lihat pun ayat ini yang berisikan doa seperti yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa ayat ini menunjukkan pengakuan yang mendalam dari para sahabat yang ketika itu katakanlah mereka khilaf di dalam perang Uhud sehingga kekalahan menimpa pasukan Islam. Nah, mereka menyesali dosa-dosa itu dan akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa dosa besar dan kecilnya suatu dosa itu adalah karena semakin jauhnya diri seseorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang yang melakukan dosa itu kembali mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kalau itu adalah suatu dosa. Yang ditakuti adalah orang yang melakukan dosa sedangkan ia tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa, tetapi menganggapnya hal itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau ini sudah ada di dalam diri seseorang, menganggap dosa itu biasa-biasa saja, tidak akan diharapkan taubat dari dalam dirinya. Yang ketiga adalah bahwa dosa besar, yang termasuk di dalam dosa besar adalah tawalli yaumaz zahf, menghindar atau lari dari medan perang, lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai musibah dan bencana. Kita tidak lari daripada itu semua dengan menyesali diri atau dengan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita hadapi dia dengan kesabaran, dan kita hadapi segala musibah dan bencana itu dengan memperbaiki diri kita dan memperbaiki kesalahan kita tanpa perlu untuk mencari siapa yang salah. Karena yang terpenting bagi kita saat sekarang ini adalah memperbaiki, bukan mencari-cari siapa yang salah. Para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jualah yang membatasi kita untuk mengkaji ayat 147 ini. Insyaallah pada hari-hari yang akan datang kita akan terus mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Oleh karena itu, ikutilah program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia ini setiap sore dan subuh pagi pada gelombang 94,3 bersama tim terjemah Safir Al-Azhar. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan syukran ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.